Uhuna Petrus, Hondongam 5. Sitahuna, dela ku pelola ku inganna pe baba ada ila simesa mesa Jumaa. Inde pela wangku, pahalu na pehingii akakao mesa duka pe baba ada, ana makale usabi induka masusa na sidin Kristus. Ana la mangalata watoa duka ilang kamatanda na Kristus ke dipak patandammi. Ku pelau, anong kami isik-isik daya inggan na domba na puang ala ta'ala ino dipadokuang kuat li supalakmu. Laung kami manapa solamasan nam penawa situ pailok na puang ala ta'ala tak laung kapah hisam. Tak toilong palaku pengkehangan niya to'o kahana mailu kuat lako doi sapuk lameng kalau ilasik-isik da unak penawammu umpamoloi solamu. Ana tak tau kuat lama-lama pahenta susi tomak pahenta ilal lino laku indato dipadokuang kuat li supalakmu sapuk lamak gauk mapia kuat anamala na pehapan ni isinna Jumaa. Anamala sule toto makambi handam matande, lana pasongkoi kuak songkok milo tanda kamatandeam, latak dem malusanna. Susi duka lakoi kuak tomanguha, lapahalu kuak matinu lako pe baba ada. Anala mahempu penapa kuak, anasipa moloi mesa sola mesa. Akai lambat takar adewata nawa. Puang ala ta'ala upubali to malangkak penapa, sapong kau masai to mahempu penapa. Yanto o, anala pahalung ka umpu pengkadio kalemu di olona puang ala ta'ala topono ka kuasaam, anamala kuat na pematande ke lambi uatunna. Beholakoi puang ala ta'ala kamalalangamwa, akayong kambi kuwa anana paliaha. Majaga kuat na mainga, akayndo balimu to mahajanna setam, susiliu singa maehem, kalaulau lulaku ludio mai, umpia tau umpake denni, malana amma kalemu. Eba ya umpake kamata pasam matoto. Akamuissa miak mua, inggan na sola subuh muak to matappa lakolino, na huasa duka kamasusaam susi indo to hua kuak. Sapo puha kuak to sidin kamasusa sapai, ya napa tepung kuak puang ala ta'ala. La napa sondoi kuak kamatotosam, kamatohoam, ana kamanontongam. Akaya kabutuan napa kamase, ana puha kuak na tambai umpolalang Kristus, ana mala kuak mangalatawai lan indo kamatandianna, to ladak-dak liu sule lako salako lakona. Dipuji puang ala ta'ala akamak kuasa sule aku salako lakona. Apana innala diwa. Inde suhak kapodi kupaka tuangkwa, mala dadi akan apa moloyak silas mesa sola subunta to mala dihanuam. Yana kupakatu ko inde suhak, akaku sasungkwa, anakku pomasyasang ku uwa, inganna inde kutulasangkwa apana pak kamasinatongam puang ala ta'ala. Anti yak manda tobe matoto inde pak kamasena. Salamak nama tindinggan na sola subunta to inde Jumaa Babilon, to pada-pada kuak na pilei puang ala ta'ala. Salamak na duka Markus to kuang ga na ikale. Si salamak lamak kuak mesa, sola ponno pak kamase, umba susi la sihatanna na pogau to matappa Handa dani puang ala ta'ala mana kuak kamasakeam, sola kamasanangam, inggam muak to sakalebung Kristus. Padan to'o.